Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، para ikhwah yang dimuliakan Allah, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam masalah jual beli. Pembahasannya akan mengulas tentang masalah syarat yang batil yang tercampur dalam akad jual beli. Adapun dalil yang berkaitan dengan hadis ini, dengan perkara ini, adalah hadis tentang kisah seorang perempuan yang bernama Barirah yang minta kepada tuannya agar dibebaskan dengan syarat dia mencicil bayaran untuk menebus dirinya dengan sebanyak 9 uqiyah. Setiap tahunnya 1 uqiyah. Kita akan baca kitab, nanti kita akan gali faedah-faedahnya. Banyak sekali keutamaan dalam hadis yang mulia ini. Ya, bahkan ada ulama yang mengarangkan dalam satu kitab khusus yang membahas tentang hadis ini secara tersendiri. Berkata Imam Ibn Hajar rahimahullah, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah Ta'ala meridainya, dia berkata, ja'atni Barirah, datang kepadaku Barirah. Faqalat, maka Barirah berkata, inni katabtu ahli ala tis'i awaqin, aku telah menawarkan kepada tuanku, ahli di sini adalah maksudnya tuanku, majikanku, untuk membeli diriku dengan harga 9 uqiyah. Fi kulli amin uqiyah, setiap tahunnya aku bayar 1 uqiyah. Fa'ainini, maka tolonglah, bantu aku untuk menebus diriku ini. Barirah meminta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala membantunya untuk menebus dirinya dari tuannya, dari perbudakan. Faqultu, maka aku menjawab, yakni Aisyah, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna wala'uki li fa'altu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, andai kata majikanmu mau aku bayar untuk mereka cash, wa yakunu wala'uki li, tetapi wala'mu kelak adalah untukku, fa'antu, kalau mereka setuju, aku akan bayar dirimu, kutebus dirimu, akan kubayar kontan. Apa tadi syaratnya? Jika wala'mu li, untukku. Apa itu wala'? Wala adalah dari kata-kata waliya yali, maknahu nasara wadafa'an. Makna wala adalah secara bahasa yakni menolong, membantu. Tapi maksud wala di sini adalah konsekuensi setelah dia dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalaulah dia meninggal kelak dan dia memiliki harta, maka Aisyah sebagai tuannya berhak mendapatkan hartanya. Namanya wala. Apa-apa yang ditinggalkan seorang budak, bekas seorang budak, kalaulah dulu orang yang menekannya itu telah membelinya daripada perbudakan, maka sebagai balas budinya segala macam bentuk harta yang ditinggalkan oleh seorang mantan budak itu, kelak tuan yang dulu membelinya memberikannya berhak mendapatkan bagian daripada warisan. Sebaliknya, kalaulah tuannya meninggal pun dia akan mendapatkan warisan selama tidak ada yang menghijab, tidak ada yang menghalang. Kalau andai kata tuannya meninggalkan anak satu orang dan satu orang budak dan satu anak ini perempuan, maka sang anak dapat setengah, setengahnya lagi untuk budaknya. Tapi andai kata tuannya meninggalkan anak, di antara mereka ada yang laki-laki, maka adanya anak laki-laki ini membuat sang budak terhijab, tidak dapat bagian. Ya. Andai kata ada paman anak tersebut, ya, adik ayahnya, ketika ayahnya meninggal dan dia punya budak, anak perempuan ini punya budak, ya, maka setengah harta untuk anak perempuan satu ini, sisanya untuk pamannya. Terhalanglah budak dengan pamannya, tapi andai kata tidak terhalang, dia dapat. Kebalikannya, kalaulah dia meninggal, juga tuannya dapat. Namanya wala, kata Aisyah. Kalau andai kata tuanmu sepakat, wala'mu itu ku bayar kau sekarang. Fadhahabat Barira ila ahliha. Berangkatlah Barira menjelaskan ini kepada tuannya. Paham tadi tentang walad? Antum paham? Paham insyaallah. Faqalat lahum fa abau 'alaiha. Maka dia ceritakan kepada tuannya, tapi mereka abau 'alaiha, enggan menerima persyaratan Aisyah radhiyallahu taala anha. Faja'at min 'indihim. Maka berangkatlah Barirah dari sisi mereka, kembali menemui Aisyah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Sementara ketika dia datang kepada Aisyah, Rasulullah tengah ada di sana sedang duduk. Faqalat, berkatalah Barirah, inni qad 'aradtu dhalika 'alaihim. Aku telah tawarkan apa-apa yang aku katakan kepada mereka. Fa'abau illa an yakunal wala'u lahum. Tetapi mereka enggan kecuali kalaulah wala' tetap milik mereka. Wala'ku tetap untuk mereka, tetap menjadi milik mereka. Walaupun aku telah bebas, tapi wala'ku tetap untuk mereka. Fasami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendengar perbincangan mereka. Maka Rasulullah bertanya dan jawab Aisyah. Fa akhbarat Aisyatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka diberitahukanlah oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Maka Rasulullah menjawab, khudhiha. Khudhiha. Ambillah budak ini. Tebuslah budak ini. Washtariti lahumul wala'. Fa innamal wala'u liman a'taq. Syaratkan, syaratkanlah wala' itu agar tidak menjadi milik mereka. Dalam sebagian penafsiran ulama, syaratkan, belilah budak tersebut, tapi syaratkan wala' itu bukan untuk mereka. Dia tebuslah budak ini, diberikan 9 uqiyah. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nasi. Maka setelah itu Rasulullah berdiri khutbah di tengah-tengah manusia. Fahamidallah, dia puji Allah. Wa athna alaihi, dia puji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala amma ba'du, kemudian barulah beliau berkata, adapun selanjutnya. Fama balu rijalin yashtarituna syurutan laisa fi kitabillahi ta'ala. Mengapa ada sebagian lelaki yang syaratkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka ana min syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Apapun persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka dia adalah persyaratan yang batil. Walaupun 100 syarat, qada'ullahi ahaq, hukum Allah itu lebih berhak untuk diikuti. Wa syartullahi awthaq, persyaratan daripada Allah itu lebih jujur. Wa innamal wala'u liman a'taq, sesungguhnya wala' bagi orang yang menegakkan budaknya. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim dan lafaznya milik Imam Bukhari rahimahullah. Wa inda muslimin qala ishtariha wa atiqiha. Dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan belilah dia dan bebaskan dia. Washtariti lahumul wala. Syaratkan untuk mereka wala. Para ikhwah rahimakumullah. Antum paham tadi kisah tentang hadis ini? Anda paham? Paham belum? Insyaallah paham. Ya. Balirah datang kepada Aisyah minta untuk membantunya menebus dirinya. Aisyah mau bantu, tapi bilang sama tuannya, kalaulah ku bebaskan budak ini, walaknya untukku. Maka dia pun pulang memberitahukan kepada tuannya. Kata mereka, enggak, wala tetap milik kami, walaupun kau telah merdeka. Dia kembali kepada Aisyah, dia beritahukan. Maka Aisyah beritahukan kepada Rasulullah yang ketika itu ada di sana. Maka Rasulullah katakan, belilah dia. Persyaratkan atas mereka wala menjadi milikmu. Sesungguhnya wala bagi orang yang memerdekakan, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah setelah ini, dia kumpulkan manusia, dia berpidato, dia berbicara, memberikan kepada manusia himbauan dengan bahasa yakni yang langsung, yang apa namanya, yang tidak secara langsung menyebutkan nama orang yang bersangkutan, tapi dia berikan bahasa kiasan. Dia katakan, ma balu rijalin, kenapa ada sebagian orang-orang yang mensyaratkan syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah SWT. Sesungguhnya syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, walaupun satu syarat, adalah merupakan syarat yang batil. Sesungguhnya hukum Allah itu lebih berhak, lebih hak, lebih benar. Ketentuan Allah itu lebih layak untuk diikuti. Sesungguhnya wala bagi orang yang membebaskan. Ini kisah tentang perbudakan, yakni tentang mukatabah, tentang seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Tadi siapa namanya? Barirah. Ikhwani al-kiram rahimakumullah. Barirah ini adalah seorang budak milik salah seorang daripada orang Ansar. Dalam diri Barirah terdapat 3 sunnah, subhanallah. Tentang kisah Barirah menjadi hukum, terdapat 3 sunnah, 3 perkara yang menjadi hukum lantaran Barirah, subhanallah. Menunjukkan Barirah ini memiliki tempat yang penting dalam agama ini. Yang pertama, perkara ini, bahwasanya yang namanya wala bagi orang yang membebaskan. Yang kedua, yang berkaitan dengan Barirah, menjadi hukum bahwasanya seorang budak kalaulah telah dibebaskan dan dia seorang budak wanita dan dia punya suami seorang budak pula, ketika dibebaskan dari perbudakan, dia boleh memilih antara tetap melangsungkan yakni hubungannya dengan suaminya sebagai istri seorang budak, ya, dan dia merdeka, atau dia boleh pilih menjadi seorang merdeka. Karena sebagaimana saya sebutkan, ketika Barirah telah ditebus oleh Aisyah, bebaslah dia. Ya. Barirah memutuskan hubungan dengan suaminya yang lampau, namanya Mughith. Rasulullah memberikan kepada Barirah untuk hak memilih antara terus di bawah Mughith yang statusnya sebagai budak, atau dia memilih untuk berpisah dengan Mughith. Maka Barirah memilih apa? Berpisah, enggak mau lagi dia. Enggak mau suaminya budak. Dia sudah merdeka sekarang. Dalam kisah Barirah diikuti oleh Mughis ke mana-mana. Mughis menghiba-hiba agar jangan berpisah dengan Barirah. Begitu cintanya Mughis kepada Barirah. Tapi kata Barirah, la hajatil li fi, enggak ada hajatku dengannya lagi. Subhanallah. Sampai-sampai datang Mughis minta kepada Rasulullah syafaat. Maka Rasulullah panggil Barirah. Ya Barirah, irji'i ila Mughis. Wahai Barirah, kembalilah kepada Mughis. Apa kata Barirah? Asyafi'un anta ya Rasulullah am amir? Ya Rasulullah, apakah engkau hanyalah meminta syafaat saja untuk dia, atau engkau perintahkan aku kali ini? Kata Rasulullah, bal syafi', ini hanyalah merupakan syafaat saja. Kalau kau mau silakan, anjuran saja, bukan perintah ini. Kata Rasulullah, kata Barirah, fa in kunta syafi'an ya Rasulullah fala hajata li fi Mughis. Andai kata engkau hanyalah meminta syafaat saja, enggak butuh aku kembali kepada Mughis. Kalau kata Rasulullah amir, kuperintahkan, pasti Barirah harus ikut. Itulah bedanya antara perintah dengan syafaat. Kalau kata Rasulullah bal amir, aku perintahkan, kau wajib. Subhanallah. Ini hukum yang kedua yang berkaitan dengan Barirah. Seorang budak ketika dibebaskan oleh seorang, berubah statusnya menjadi seorang merdeka dan dia perempuan dan punya suami yang budak, dia boleh memilih untuk tetap dengan suaminya atau dia lepas daripada perbudakan. Subhanallah. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan Barirah, bahwasanya ketika Barirah telah menjadi budak, telah lepas daripada perbudakan, dia sering membantu Aisyah di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka suatu ketika Rasulullah datang, ya. Rasulullah melihat adanya daging diantarkan orang yang dimasak oleh Barirah. Maka ketika itu Rasulullah bertanya, tadi kelihatannya kulihat ada Barirah masak daging. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, itu adalah merupakan sedekah. Ada orang kasihan sama Barirah, dia berikan sedekah untuk Barirah. Kata Rasulullah, untuk dia memang sedekah. Tapi sekarang kumakan itu sebagai hadiah. Subhanallah. Rasulullah enggak boleh menerima sedekah kontan, enggak boleh. Tapi ketika diberikan kepada Barirah yang dia berhak menerima sedekah, kemudian dia masak, dia berikan kepada Rasulullah, lain hukumnya. Boleh Rasulullah makan sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, huwa 'alaiha sedekah wa lana hadiah. Memang untuk dia itu sedekah. Tapi setelah di tangan dia dan dihadiahkan kepada kita, menjadi hadiah bagi kita. Maka boleh dimakan. Subhanallah. Maka inilah tiga hukum yang berkaitan dengan Barirah. Subhanallah. Ya. Ikhwan al-kiram rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kata Barirah, katabtu ahli. Dalam hadis ini, aku meminta kepada tuanku al-mukatabah, yakni agar memerdekakan diriku dengan jalan mencicil bayaran. Jika seorang budak ingin merdeka dan dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan harta, boleh dia beli dirinya dengan tuannya, sesuai nego dengan tuannya, dengan bayar mencicil, dibolehkan. Ya. Kata Barirah di sini apa? Katabtu ahli. Aku meminta mukatabah dengan ahliku. Maksud ahli sini adalah apa tadi? Tuanku, majikanku. Tuan atau majikan seharusnya disebut dengan kata-kata sayyidi. Tapi karena dekatnya dia dengan budaknya, ya, maka Barirah mengatakannya dengan kata-kata ahli, keluargaku. Karena kedekatan tentunya, begitu dekatnya hubungan antara seorang tuan dengan budaknya. Ya, orang-orang yang dekat dengan kita layak kita sebut sebagai ahli kita, keluarga kita itu, karena seringnya keluar masuk dekatnya hubungan. Siapa itu? Itu bagian daripada keluarga kita itu. Ya. Makanya Rasulullah masuk ke Salman kepada keluarga Rasulullah. Kata Rasulullah, Salmanu minna ahlul bait. Salman itu daripada kita itu ahlul bait. Padahal Salman dari Persia, ya, bukan dari Arab. Tapi Rasulullah masukkannya karena dekatnya Salman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seolah-olah dia bagikan ahli keluarga. Ya. Jadi kata Barirah, katabtu ahli. Kata-kata katabtu mukatabah, maknanya adalah tadi saya sebutkan, hamba ingin menebus dirinya dari tuannya dengan cara membayar, mengumpulkan harta dari hasil kerjaannya, kemudian dia beli dirinya dengan tuannya. Jadi boleh. Adapun mengenai masalah harga, itu sesuai dengan nego antara keduanya. Demikian juga masalah pembayaran, berapa kali, itu nego antara keduanya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, akad ini, akad antara seorang tuan dengan budaknya, apakah akad yang sifatnya harus dilaksanakan, atau tuannya berhak untuk membatalkan, atau hamba boleh membatalkan, atau kedua-duanya enggak boleh membatalkan, atau dari sisi hamba tidak boleh membatalkan tapi dari tuannya boleh membatalkan. Adapun dari sisi seorang hamba, maka hukum dia meminta agar membeli dirinya kepada tuannya adalah boleh saja. Hamba boleh mengatakan, wahai tuan, juallah aku beli diriku kepadamu, boleh. Dan boleh pula dia batalkan ketika dia sudah payah nyicil, enggak bisa-bisa. Dia katakan, oh ya tuan, ku batalkanlah, enggak jadi aku beli diriku. Terus sajalah kerja denganmu. Boleh. Ya. Ketika seorang budak meminta kepada tuannya, boleh, wahai tuan, aku ingin membeli diriku, menebus diriku darimu. Bagaimana tentang tuannya? Apakah dia wajib ya menerima yakni apa-apa yang diusulkan oleh budaknya? Dalam perkara ini tentunya ada rincian. Apa rinciannya? Andai kata sang tuan mengetahui kalaulah budak ini dibebaskan akan mendatangkan kebaikan, maka dia ya seharusnya memenuhi seruan ini. Kalau dilihat ini budaknya bagus, agamanya baik, orangnya bisa bekerja, kayaknya bisa dilepaskan, telah layak menjadi orang merdeka, maka boleh dia terima, dianjurkan dia terima. Bahkan sebagian mengatakan wajib dia terima. Andai kata dia lihat ini budak enggak baik, kalau dibebaskan fasik, ngaco aja nanti dia, enggak bisa dikontrol lagi, liar orangnya. Atau kalau dibebaskan, bahkan dia enggak bisa mencari makan untuk diri sendiri, menjadi tanggungan bagi orang lain. Mental memang mental menjadi budak, bukan mental orang merdeka, selalu bergantung kepada orang. Karena tuannya ini enggak layak nih, kok dibebaskan nanti jadi masalah bagi orang lain ini, akan dia bergantung pada orang lain, akan membuat payah, maka jangan diterima. Subhanallah. Andai kata dia tahu budak ini minta dibebaskan karena dia ingin merdeka kembali ke negerinya, menjadi kafir kembali. Karena dalam Islam perbudakan datang daripada peperangan. Kok dia khawatir budak ini kelak akan kembali ke negerinya murtad, ya. Bahkan dia akan membantu orang-orang kufar kembali mereka kaum muslimin, maka jangan diterima. Makanya Allah SWT mengatakan, وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Dalam surah An-Nur ayat 33 Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Dan ada pun budak-budak yang ingin membebaskan dirinya kepada tuan-tuannya daripada budak-budak yang dimiliki, فَكَاتِبُوهُمْ, maka yani, buatlah dengan mereka akad transaksi jual beli. فَكَاتِبُوهُمْ, biarkan mereka membayar dengan cicil agar mereka bebas. إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا, kalau akan mengetahui dalam diri mereka ada kebaikan. Ya. Tadi kita telah bahas bahwasanya kalau anda kata ada kebaikan, ya, jumhur mengatakan tuan tidak wajib memenuhi seruan budaknya, memenuhi apa penginginan budaknya, tidak wajib, tapi anjuran saja. Kata mereka, karena ini adalah harta milik dia. Ya, tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan harta yang menjadi milik dia, ya, kemudian dia keluarkan daripada kepemilikannya, kecuali kalau harta tersebut adalah merupakan harta yang wajib dikeluarkan seperti zakat, nafkah yang wajib dia tunaikan untuk keluarganya, istrinya, orang tuanya, baru wajib. Ini enggak. Ya. Seseorang itu jika tidak ada kewajiban dalam agama untuk mengeluarkan hartanya, enggak wajib dia keluarkan. Tapi jika diwajibkan dalam agama seperti membayar zakat, menafkahi anak, istri, keluarga yang wajib dinafkahi, maka dia menjadi wajib. Maka posisi tuan ketika dia mengeluarkan budaknya daripada kepemilikannya, ya, tidak wajib. Karena ini bukanlah perkara yang diwajibkan dalam agama. Makanya kata jumhur, perintah ini adalah anjuran semata. Adapun ahlu zahir, sebagaimana mengatakan perintah ini adalah wujub, wajib hukumnya, karena dalamnya terdapat kemaslahatan untuk membebaskan budak daripada keperbudakan, menjadi hukumnya wajib menurut pendapat zahiriyah. Apalagi syariat ini banyak sekali memerintahkan untuk membebaskan budak. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah memilih yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang kedua, bahwasanya wajib bagi tuan untuk memenuhi keinginan budaknya jika dia melihat dalam budaknya ada kebaikan. Jadi kata Barirah, katabtu ahli ala tisi awaqin. Aku telah bermufakat dengan tuanku. Ya, kata-kata ahli di sini apa? Tadi artinya tuan. Ya. Karena budak itu adalah bagian daripada harta tuannya. Bahkan kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, seorang perempuan ya, yang memiliki budak, maka tidak mengapa bagi dirinya untuk tidak berhijab secara resmi di hadapan budak laki-lakinya. Tidak mengapa terlihat rambutnya, mungkin tangannya atau kakinya atau wajahnya. Ya. Karena budaknya adalah merupakan bagian harta daripada miliknya. Ya. Dan agama memudahkan perkara ini karena senantiasa budak tersebut berinteraksi dengan tuannya, membantu tuannya. Makanya dia disebut dengan kata-kata ahli. Jadi kata dia, aku menebus diriku dengan 9 uqiyah. Al-uqiyah itu dalam bahasa Arab adalah 40 dirham, uang perak. Yang sekarang kita enggak tahu lagi uang perak itu, hilang dari kita. Uang emas hilang dari kita. Subhanallah, enggak ada lagi. Dahulu kala nenek moyang kita masih menggunakan uang emas. Bahkan mungkin sampai sekarang ada yang masih menyimpan uang emas namanya dinar. Ya. Benar-benar emas, itulah transaksi mereka. Sekarang masih ada. Mungkin orang-orang lama masih menyimpan, kadang-kadang di uang itu tertulis tahun apa namanya? 18 sekian, 1802. Emas. Dinar. Kalau yang perak namanya apa? Dirham. Dulu semua orang transaksinya pakai benar-benar perak atau emas. Subhanallah. Jadi satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Fi kulli amin uqiyah. Setiap tahun kubayar satu uqiyah. Berarti dia 9 tahun barulah bebas menjadi seorang budak. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala, andai kata keluargamu, tuanmu mau dan sepakat, kubayar cash, tapi dengan syarat walaknya hendaklah untukku. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang memiliki hutang pada orang lain, kemudian hutangnya dibayar cicil 9 tahun atau 9 bulan. Kalau dia punya uang cash, kemudian dia katakan kubayar cash, boleh. Ya, pertama kesepakatannya cicil 9 tahun. Tapi ketika Barirah punya pemasukan daripada Aisyah, kata Aisyah, enggak apa, kita cashkan aja lah 9 bulan. Kita bayar sekarang, berarti boleh. Ya. Boleh seseorang dalam kondisi dia memiliki uang yang seharusnya dia bayar cicil, tapi dia percepat. Boleh hukum. Sebagaimana Aisyah membayar cash, pembayaran terhadap Barirah. Andai kata terlambat bayar contohnya, maka bertambah hutang, boleh enggak? 9 bulan atau 9 tahun lewat, belum selesai. Oh, ini kucas ini. Boleh enggak? Itu namanya apa? Riba. Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Apa? Nasi'ah. Panjang waktu, tambah harga. Antum itu motor itu nunggak. Ih, terlambat bayar ini. Cas. Riba enggak? Riba enggak? Riba. Rumah terlambat bayar dicas, riba enggak? Riba. Kena peringatan sekali tempel bank. Plek merah tanda. Penunggak di bank ini. Dua kali tempel, plek. Ketiga kalinya apa? Dilelang. Subhanallah. Riba enggak? Seperti itu. Riba. Kalau kita rubah sekarang. Antum punya hutang 9 juta dibayar selama 9 bulan. Tiba-tiba qadar Allah masuk income untuk Antum memasukkan. Akhirnya Antum punya uang. Antum bilang sama pemilik uang, "Eh, saya bisa bayar, tapi saya minta lah dikurangi. Kan 9 bulan, 9 juta. Bagaimana kalau saya bayar 8 juta cash sekarang saya bayar? Ada rezeki ini. Boleh enggak?" Dia minta untuk dikurangi. Kalau andai kata nambah hari, tambah uang, riba enggak? Riba. Ini berkurang hari, berkurang hutang, riba enggak? Ayo. Boleh enggak? Ada ulama yang mengatakan riba, tetapi yang benar tidak. Enggak riba di sana. Dalam kondisi pertama, dirugikan ketika itu pihak yang berhutang itu riba. Semakin banyak dia bayar, diuntungkan ketika itu pihak yang apa namanya, pihak yang pinjamkan, yang meminjamkan. Di sini enggak, langsung dia bayar cash. Ya. Tapi minta dikurangi utangnya, diskon. Ya. Seharusnya uang ini yang 8 juta bisa dia buatkan putar-putarkan jadi banyak, ya kan? Dari sisi ini dia sebenarnya rugi. Ya kan? Dari sisi lain seolah-olah pemilik uang ini merugi dia. Harus 9 juta menjadi 8 juta. Tapi kalau anda kata dia terima cash, uang 8 juta bisa dia putar-putarkan. Untung dia. Ya kan? Tetapi yang rajih ini tidak riba dan ini dibolehkan. Karena ini juga pernah terjadi di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ya, sehingga ada ucapan dha' wa ta'ajjal. Dha' wa ta'ajjal. Gini ajalah. Kukurangi utang, tapi segera kubayar. Cash. Boleh? Boleh. Baik, ikhwan rahimakumullah. Kemudian berangkatlah Barirah memberitahukan apa-apa yang dikatakan Aisyah radhiyallahu taala tentang dirinya. Bahwasanya kalau dia bebas, dia akan dibantu, tapi dengan syarat wala. Walaknya untuk Aisyah radhiyallahu taala. Maka mereka mengatakan pulang, bilang sama dia, enggak, walaknya tetap menjadi milik kami. Subhanallah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hal ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Karena ini menyelisih. Aisyah yang bayar habis cash, dia yang membebaskan. Kenapa walaknya itu untuk tuannya yang sudah terlepas daripada dirinya kepemilikan? Tidak fair. Maka Rasulullah mengatakan, khudhiha, beli dia. Washtaritilah al-wala. Carikan agar walak itu jangan milik mereka. Atau dalam kata lain, biarlah mereka mencarikan walak sesungguhnya. Walak itu yang benar adalah bagi orang-orang yang membebaskan. Para ikhwan yang menekan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah SAW segera mengumpulkan manusia dan dia berpidato di depan manusia untuk meluruskan kesalahan ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam bukan hanya mempedulikan perkara-perkara ibadat, tapi Islam juga mempedulikan perkara-perkara muamalat. Dalam perkara seperti itu Rasulullah sanggup berdiri dan menerangkan kepada manusia bahwa saya jual beli seperti ini enggak benar syaratnya. Ya, menunjukkan Islam itu agama yang benar-benar mencakup kebaikan dunia maupun akhirat. Rasulullah berkhutbah khusus untuk menerangkan muamar yang rusak ini, yang menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu adalah merupakan din wa dunia, agama dan dunia. Dunia wal akhirah, untuk dunia dan untuk akhirat. Subhanallah. Fahamidallah wa asna alaih, maka Rasulullah memulai puji-pujian kepada Allah, puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya seseorang hendaklah kalau dia berbicara, berpidato, memulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi dirinya. Ya. Dan sesungguhnya setiap orang ketika dia berpidato, berbicara di depan orang, memulai puji-pujian dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sedang mengikuti Rasulullah SAW. Seolah-olah posisi dia ketika berpidato, berkhutbah, menyampaikan wejangan kepada manusia menempati posisi siapa? Posisi Rasulullah SAW. Maka tidak layak kecuali dimulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan begitu tingginya kedudukan para ulama, para talabatul ilmi, karena mereka menempati tempatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Fa innal anbiya lam yatruku dinar wal dirham. Para nabi enggak pernah meninggalkan dinar ataupun dirham, walakinnahum tarakul ilma. Mereka hanyalah meninggalkan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir, yang mengambil ini dia telah mengambil warisan yang beruntung. Makanya hendaklah setiap orang berlomba-lomba untuk mengambil apa? Warisan para nabi ini. Datangi kajian-kajian, cari para ulama, kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Itulah sebenarnya warisan yang paling berharga dibandingkan warisan-warisan harta dunia dan seisinya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka Rasulullah SAW berkata, ma balu rijalin yashtarituna syurutan. Kenapa ada sebagian orang laki-laki yang mensyaratkan syarat-syarat laisa fi kitabillah, yang tidak terdapat dalam kitab Allah SWT. Kata-kata ma balu rijalin dalamnya ada manfaat yang kita dapat ambil. Bahwasanya ketika seorang memperbaiki seseorang tertentu pada kesalahannya dan ingin supaya kesalahan ini juga tidak dilakukan oleh orang banyak, ya, dan tidak ada maslahat untuk menyebutkan dirinya karena bermalu orang tersebut, maka jangan disebutkan, cukuplah memberikan bahasa isyarat. Ini harus diterapkan oleh banyak duat, ya. Antum jangan tembak langsung. Kenapa si fulan namanya si ini buat seperti ini? Jangan. Tapi contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada sebagian orang mensyaratkan syarat dalam yang tidak terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala? Gunakan ini. Ya. Tidaklah guna penyebutan-penyebutan kecuali jika maslahatnya besar, agar tidak agar namanya orang tidak kebingungan, dibutuhkan untuk menyebutkan, sebutkan. Dalam dakwah pun demikian. Enggak perlu antum sebutkan jemaah-jemaah itu jemaah ini seperti ini, jemaah seperti ini, kecuali dalam kondisi-kondisi memang dibutuhkan maslahat ini besar dibandingkan mudaratnya. Antum berpidato di hadapan kelompok yang sesat, antum sesatkan mereka di hadapan mereka, antum sebutkan nama jemaah mereka, pendiri mereka, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin dilempari batu antum. Tapi terangkan dalil, ini Qur'annya, sunnah, cara beragama yang benar begini, adapun perbuatan orang seperti gini salah, yang benar seperti gini. Gunakan cara-cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kata Syekh Muhammad, nakarahum li'alla tu'arfu ayunhum. Rasulullah sengaja mengatakan, kenapa ada sebagian orang supaya tidak orang mengetahui siapa mereka sebenarnya? Karena enggak ada maslahatnya. Boleh jadi hanya mempermalukan mereka dan enggak ada maslahat bagi orang lain. Ya, enggak ada maslahat. Dan mungkin akan mendatangkan mudarat bagi orang sebutkan namanya. Karena yang perlu diketahui adalah hukumnya, bukan orang yang melakukan. Ya. Karena itulah Rasulullah menghindari penyebutan nama mereka. Yashtarituna syurutan, yang mensyaratkan syarat-syarat. Laisa fi kitabillah, yang tidak terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Syarat ini dibuat-buat oleh orang yang bertentangan dengan syarat-syarat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang buat syarat-syarat tertentu yang bertentangan dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terdapat dalam kitab Allah? Ya, maksudnya bukan hanya dalam Quran, tapi juga dalam sunnah. Karena sunnah juga merupakan wahyu penjelas Quran. Karena Quran tidak akan dapat dipahami kecuali melalui sunnah. Ya. Empat fungsi Al-Quran, fungsi sunnah terhadap Quran Al-Karim. Ada empat fungsi sunnah terhadap Al-Quran Al-Karim. Pertama, sunnah datang untuk menjelaskan perkara-perkara sifatnya global dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya perintah tentang salat, aqimus salat, kerjakan salat. Bagaimana kita mengerjakan salat, rukuknya, sujudnya, berapa jumlah rakaat? Enggak terdapat dalam Al-Quran. Maka datanglah sunnah menjelaskan keumuman perintah-perintah ini. Ini yang pertama, kandungan sunnah yang pertama sebagai penjelas apa-apa yang terdapat keterangannya secara umum dalam Al-Quran Karim. Adapun yang kedua, fungsi sunnah terhadap Al-Quran Karim adalah mengkhususkan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara umum. Adapun yang ketiga, Al-Quran Karim datang untuk menetapkan hukum-hukum syariat yang tidak terdapat dalam Al-Quran Karim. Contohnya tentang masalah larangan untuk memperjualbelikan himar, apa namanya, larangan untuk memakan himar keledai kampung, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Larangan untuk nikah mut'ah tidak terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam sunnah adanya. Banyak lagi perkara-perkara yang dijelaskan sunnah tentang makanan yang diharamkan. Kata Nabi, diharamkan setiap binatang yang buas dan memiliki taring. Tidak terdapat dalam Quran Al-Karim. Masalah makanan yang diharamkan sedikit dalam Quran, tapi datang sunnah menjelaskan setiap binatang yang buas dan bertaring memangsa, maka diharam dimakan. Setiap burung yang buas memiliki kuku yang buas yang mencekram dengan kukunya, maka dia haram dimakan. Yang keempat, fungsi sunnah adalah mufassir lil Quran. Dia mentafsirkan yakni apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sebagian ulama meringkas yakni kedudukan sunnah terhadap Al-Qur'an kepada tiga perkara, diringkas dalam tiga perkara. Pertama namanya adalah mubayyin, penjelas. Yang kedua namanya muakkid, memperkuat apa-apa yang tertera dalam Al-Qur'an Karim. Yang ketiga adalah musyari, membuat syariat yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an Karim. Ini kesimpulannya. Pertama, mubayyin, menjelaskan seperti tadi perkara sholat dan seterusnya. Yang kedua, muakkid, menekankan kembali apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim, ditekankan ulang dalam sunnah. Yang ketiga adalah musyarri', membuat syariat yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kata Rasulullah SAW, apapun syarat yang terdapat, yang tidak terdapat dalam kitab Allah SWT, maka dia adalah batil walaupun 100 syarat. Kata-kata 100 ini ikhwan bukanlah litahdid, bukanlah kalau andai kata dia itu 150 boleh, ya. Kata-kata walaupun satu syarat ini bukanlah litahdid, bukan itu bilangan selesai dengan bilangan tersebut. Kalau anda kata lebih enggak apa-apa, bukan. Ini lil mubalagh, menunjukkan berapapun, 1000 pun syaratnya, 2000 pun, 3000 pun, tetap kalau anda kata dia bertentangan dengan agama, maka syarat tersebut adalah syarat yang batil. Jadi kata-kata mi'ah di sini bukan litahdid. Sama dengan ungkapan Allah SWT tentang orang-orang munafik yang mati yang enggak perlu doakan. In tastaghfir lahum 70 maratan lan yaghfirullah lahum. Kalaupun 70 kali kau minta ampun untuk mereka, tidak diampuni Allah mereka. Bagaimana kalau 80 kali diampuni enggak? Tetap enggak akan diampuni. 50.000 kali pun kita beristighfar untuk orang munafik, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata 70 ini bukan litahdid, tapi mubalaghah. Jadi di antara faedah dalam hadis ini ikhwan rahimakumullah, hendaklah seorang alim, seorang khatib, ya, seorang dai senantiasa ya, mengangkat perkara-perkara yang sedang terjadi di umat untuk dijelaskan bagaimana solusinya, menyesuaikan dengan munasabat. Rasulullah lihat ini paling tepat untuk dibincangkan, maka dia berpidato untuk itu supaya mengena, ya. Maka hendaklah seorang memilih topik-topik yang kira-kira sedang di benak masyarakat. Mereka enggak tahu hukumnya atau mereka perlu dikatakan agar tidak melakukannya, ketika itu diangkat. Jadilah dia yakni pelajaran yang hidup, yang langsung bisa dipahami, yang langsung bisa diresapi, ya. Maka tidaklah seorang da'i memilih munasabat, memilih yakni kondisi sedang apa yang terjadi masyarakat, itu yang dibincangkan, ya. Kalau antum berbicara tentang perkara-perkara yang enggak mereka butuhkan ketika itu, enggak ada gunanya. Ini semua para pedagang contohnya, kan. Antum berbicara tentang masalah ini, masalah apa namanya, tentang masalah dalam fikih, masalah yang sifatnya tidak mereka butuhkan, seperti masalah jinayat yang mereka tidak butuhkan, kriminalitas. Terangkan tentang masalah yakni jual beli di hadapan mereka, ya. Cari munasabat. Antum di hadapan para nelayan semua, antum sibuk dengan jual beli, apa gunanya? Di hadapan para pedagang, antum sibuk dengan masalah apa? Masalah pertanian, tidak nyambung. Atau masalah perikanan, ya. Sesuaikan dengan tempat. Begitulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada khutbah beliau yang sifatnya munasabah. Ada kondisi-kondisi yang penting untuk diangkat, itu dia bicarakan. Ada yang sifatnya rutin seperti Jumat dan seterusnya. Kemudian hendaklah seorang ketika dia berbicara, ya, berkhutbah, berdiri agar dapat dilihat oleh orang banyak. Demikian juga dalam masalah ta'lim. Ta'lim itu yang benar seperti kita ini. Sang guru dapat dilihat oleh orang banyak semuanya. Semua melihatnya. Dan dia dapat melihat siapa yang ngantuk ini. Andai kata posisi sang guru di bawah, antum di atas, tidak nampak. Maka khatib berdiri. Maka sunnahnya khutbah berdiri. Tidak duduk. Rasulullah tidak pernah khutbah dalam keadaan duduk. Tidak pernah. Kemudian dianjurkan dalam khutbah hendaklah orang mengucapkan apa yang Rasulullah ucapkan, puji-pujian. Kemudian ketika dia masuk kepada inti pembicaraan, dia mengucapkan amma ba'du. Amma ba'du adalah uslub atau gaya bahasa yang digunakan Nabi untuk pindah dari satu materi kepada materi lain, daripada suatu pembahasan kepada pembahasan lain, daripada suatu mukaddimah kepada inti, maka digunakanlah amma ba'du. Kemudian dalam kisah ini terdapat hikmahnya Rasulullah SAW dalam berdakwah, di mana beliau menyembunyikan nama orang-orang ini agar timbul kemaslahatan yang besar, ya, tidak muncul fitnah. Karena yang ingin dipetik adalah kejadian yang terjadi, bukan orangnya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka dalam hadis ini dapat dipahami apapun syarat yang bertentangan dengan kitab Allah SWT, maka ada syarat yang batil, baik dalam pernikahan, baik dalam perjual belian, sewa menyewa, dan semuanya hibah dan seterusnya, ya. Jika bertentangan, maka dia adalah merupakan syarat yang batil, ya. Bertentangan dengan akad. Berarti kalau enggak bertentangan dengan akad, maka dia boleh, ya. Sebagaimana Jabir kemarin jual beli dengan Rasulullah untanya, kata Jabir, tapi syaratnya Rasulullah astaghni, tolong jual beli ini akan kuserahkan barangnya setelah sampai dia mengantarkan aku ke rumahku. Ini istisna, syarat yang dibolehkan dalam jual beli, ya. Tidak bertentangan. Antum berjual beli dengan seorang, jual beli barang, dan bilang, dia bilang boleh, tapi syaratnya nanti tolong antarkan barangnya ke rumah saya. Boleh. Ini syarat-syarat yang tidak bertentangan, ya, dalam akad. Ya, tapi kalau syarat yang bertentangan dalam akad, bagaimana kita bahas, boleh ini kamu beli, saya jual, tapi syaratnya enggak boleh kamu jual-jual lagi, ya, ini bertentangan. Berarti enggak sepenuhnya kepemilikan pindah kepadanya. Ya. Boleh kujual rumahnya, tapi dengan syarat rumahmu kutempati setahun. Ini masuk dalamnya konsep jual beli dengan apa? Dengan sewa menyewa. Ya, enggak boleh seperti ini. Andai kata syarat tersebut hak, maka wajib ditepati. Tapi jika dia batil, tidak wajib ditepati, bahkan tidak boleh ditepati. Syarat inilah yang menjadi batil, adapun akadnya tetap sahih. Andai kata dalam jual beli ada akad yang ada, dalam jual beli itu ada syarat yang batil, maka jual belinya sah, syaratnya inilah harus dibuang. Bukanlah syarat ini membatalkan jual beli, enggak. Tapi yang batal adalah syaratnya. Ya. Allahu taala alam. Di antara faedah hadis ini kata Syekh Muhammad, ya. Butlanu jami'il anzimah allati tukhalifu anzimat asy-syara'. Hadis ini membatalkan, membantah semua bentuk peraturan-peraturan, undang-undang yang menentang dengan syariat. Hatta wa in qaddir, ya, kata dia, ini menunjukkan batalnya semua undang-undang, semua peraturan apapun juga bertentangan dengan syariat, ya, karena qada'ullah haq, keputusan Allah, hukum Allah terlebih hak untuk diikuti, bukan manusia yang buat-buat undang-undang, bukan manusia yang ngarang-ngarang dan seterusnya, ya. Jadi ini sebagai pegangan bagi kita. Semua bentuk persyaratan, semua bentuk peraturan, undang-undang yang tidak sesuai dengan agama kita, maka dia syarat yang batil, undang-undang yang batil. Siapapun yang menerapkannya, tetap batil, kita katakan batil dan tidak boleh diikuti. Subhanallah. Demikianlah ikhwan rahimakumullah, sekelumit daripada pembahasan kita tentang hadis yang mulia ini. Ya, jika dikaitkan dengan jual beli, bahwasanya dalam jual beli dibolehkan seorang bersyarat selama syaratnya tidak bertentangan dengan akad. dan dilarang dia membuat syarat-syarat yang bertentangan dengan akad. Maka dia telah merupakan syarat yang batil. Semua syarat yang batil membuat batalnya syarat tersebut, tapi jual belinya tetap berjalan. Allahu ta'ala alam. Kalau antum mau bertanya silakan. Silakan. Tafadhal. Ya, bismillah. Berkaitan dengan syarat jual beli yang batil, sesuatu yang tidak tercantum dalam kitab dan sunnah, maka syarat itu tidak boleh. Tapi di sini ada banyak terjadi di kaum muslimin ataupun kalangan manusia bahwa ada syarat yang disyaratkan di sana, tapi syarat itu mengandungkan maslahat menurut mereka. Contohnya gini, biasanya antar keluarga, mungkin abang dengan adik, mungkin paman dengan saudara dan seterusnya. Misalnya dia jual rumah, karena tahu dia adiknya memang tidak punya rumah, kemudian ada rumah mungkin sering dijual, jual lagi dan seterusnya. Maka sang kakak yang ingin menjual rumah ke adiknya dan dia kasihan kepada adiknya, maka dia bilang ke adiknya, rumah ini boleh dibeli atau silakan beli, tapi dengan syarat jangan dijual. Karena abangnya tahu bahwa si adik ini setiap dia punya rumah, kemudian dia dijual entah gak jelas uangnya dan seterusnya. Makanya karena ingin menolong kepada adiknya tadi biar dia bisa punya rumah dan seterusnya, makanya jual belinya disyaratkan tadi, yakni tidak boleh dijual lagi. Nah, ini seperti apa? Syaratnya batil, tidak dilaksanakan karena mengurangi kepemilikan. Ya, paling antum hanya bisa berikan nasihat, jangan kau pulang balik jual rumah, nanti kau jual, nanti pas lagi kau membelinya, kau hambur-hamburkan uang, hanya itu aja. Ini syarat yang bertentangan dengan akad. Kita melihatnya bertentangan dengan akad dan enggak boleh, syaratnya batil. Tapi andai kata dia bilang, boleh aja. Kalau aku membeli rumahmu ini, andai kata orang tuamu rela, boleh dikaitkan yang kerela orang tua. Kalau orang tuanya enggak rela, enggak jadi, boleh. Ini enggak batil, ya, dibolehkan ini. Boleh saja aku jual rumah ini, tapi dengan syarat nanti aku tanya dulu kepada abangku. Kalau andai kata rela, dia jadi kita, boleh enggak boleh? Apa seperti ini? Tapi kalau andai kata antum katakan, ku jual kepadamu rumahku ini, silakan kau yang beli. Tapi jangan kau jual-jual lagi, seolah-olah itu bukan jual beli. Karena nama jual beli ada konsekuensi. Ya, konsekuensi memiliki secara utuh yang boleh dia perbuat pun juga terhadap barang yang dia beli. Ya, kadang-kadang orang memiliki hajat yang berbeda. Contohnya adiknya tadi, ternyata terkadang dia dalam kondisi yang memang membutuhkan uang bersangatan, dia enggak punya lain kecuali rumah itu yang mau dia jual. Ya, abangnya pun enggak bisa memberikan bantuan dalam bentuk uang, enggak ada jalan lain. Maka terpaksa dia jual. Tapi kalau andai kata tadi dibenarkan, enggak bisa dia jual, namun siapa pun juga. Ya. Atau nanti dia setelah dia meninggal anak-anaknya menjual, enggak bisa karena dilarang. Cucunya menjual enggak bisa karena dilarang. Ini semuanya adalah jual beli yang tidak benar syaratnya. Wallahu ta'ala. Fadal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu asyrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Begini Ustaz, pertanyaan saya, ada si A punya toko Ustaz. Jadi ada si A ini punya toko Ustaz. Jadi datang si B ke si A ini memberitahu kalau dia mau nitipin kue gitu Ustaz kan, karena sekarang ini lagi musim nitipin Ustaz. Jadi si B ini nitip kue di tokonya si A. Dia bilang antum jual harga jualnya 1000, dari ana dari 800 rupiah, gitu dibilang si B ini sama si A kan Ustaz kan. Jadi okelah kalau kayak gitu, karena yang memberi si B bukan si A yang mengundang, tapi si B yang memberi saran gitu kan Ustaz. Jadi jadilah transaksi ini Ustaz kan, ditaruhlah kue ini di tempat si A ini. Jadi pada suatu hari Ustaz, Si B ini tidak, si B ini jangan diganggu dulu dia. Si B ini datang ke tempat si A memberikan kue 10 biji. Jadi ditaruh di situ. Jadi setelah ditaruh di situ Ustaz, 10 biji, lantas sore harinya, ya kan Ustaz, sore harinya datanglah si B ini melihat kuenya ini. Melihat. Iya, melihat kuenya ini ternyata sudah laku 5. Iya. Melihat kuenya ini ternyata sudah laku 5 kan Ustaz. Jadi dia minta tagihlah sama si A. Jadi si A merasa tidak ada menjual sampai 5. Dia merasa menjual cuma sampai 4. Gitu Ustaz kan. Ternyata satu ini diambil sama si Alan. Pokoknya ngambil makan tapi enggak dibayar gitu Ustaz kan. Ya. Nah, sama si Alan diambil dia tapi enggak bayar gitu kan. Jadi si A tidak mau membayar 5 petis karena dia merasa yang dia apa namanya yang dia lakukan dia jual itu hanya 4. Bagaimana hukumnya bagi si A? Apakah dia berdosa tidak mau membayar kue tersebut? Dan bagaimana pula si B yang tetap ngotot minta dibayar dengan kue yang 5 tadi Ustaz? Nah, oke, itu kan perkara kecil. Kalau seandainya terjadi dalam transaksi mobil lah dengan harga satuan 100 juta, tentu banyak duitnya itu Ustaz. Iya ya kan? Bisa-bisa mobil rumah tergadai itu. Jadi bagaimana hukumnya di antara si A dan si B ini Ustaz? Karena sekarang lagi musim ini nitip Ustaz. Iya. Nah, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kalau cuma 5 kue anda bisa bayari kan sepanjang mereka berkelahi. Udahlah, saya bayar aja harga 6 kue kita ambil dong. Baik. Disitulah butuhnya kita tulis-menulis supaya menghindari percekcokan. Antum nitip barang tulis, mana notanya mana? Ini titip barang 10 kue tuh, tinggalkan ke dia. Sore hari antum ambil, tinggal 3 nih, 7 mari uangnya. Andai kata antumnya sekedar mengingat-ingat, terjadilah persisian tadi. Sama dengan mobil dan seterusnya. Antum titipkan mobil segala macam, ya kan? 5 mobil yang tertitipkan, ya tolong kau jualkan. Enggak ada nota segala macam, mereknya apa, serinya apa, platnya apa. Sore hari rupanya ini kuat jago dijual mobil. 5 mobil yang terletakkan ternyata tinggal 4. Tinggal 1, 4 laku. Ketika anda minta mari 4 mobil uangnya. Tapi enggak, kamu cuma nitipkan 4. 3 yang laku cuman. Wih, serisi kan? Dalam kondisi seperti itu bagaimana? Tentu sulit. Ya, kenapa? Enggak ada catat mencatat. Inilah yang membuat percekcokan terjadi. Untuk menghindari percekcokan maka dibutuhkan tulis-menulis. Hutang piutang pun demikian. Kadang-kadang kita karena dasar percaya enggak tulis-menulis. Kita pernah menjual rumah dengan kawan sendiri yang kita yakin dia jujur, kita pun jujur. Sudah kita bayar setengahnya, 2 minggu ke depan kita akan ambil setengahnya lagi. Tapi ketika itu harga rumahnya 60 juta. Sehingga kita telah kita bayar 30 juta, tinggal sisanya 30 juta lain. Tapi dia mengatakan kita baru bayar 9 juta. Dia yakin bosnya dia benar, kita pun yakin kita juga benar. Dan enggak ada sama sekali bukti-bukti karena teman biasa. Subhanallah. Apa jadinya? Paksalah potong setengah-setengah, ya. Seharusnya kita tinggal bayar 30 juta. Terpaksalah kita bayar jadi 37.500. Apa namanya? Berkuranglah uangnya. Berarti yang dia bayarkan kepada kita tinggal 29.500, enggak saja 30 juta. Gara-gara tidak terus menerus itu terjadi. Itu terjadi dengan kita sendiri. Makanya walaupun teman, walaupun abang jika jumlahnya besar, tulis supaya enggak ada percekcokan. Antum bayar utang cicil, udah bayar dia misalnya utangnya 50 juta, udah bayar 5 juta, antum bilang, ini kau baru bayar 10 juta ini. Bahaya. Udah aku cicil 2 kali ini, setelah 10 juta aku bayar lagi setelah itu 15 juta. Kapan yang kedua enggak ada, kata dia. Bahaya. Makanya Allah mengatakan, idza tadayantum bidainin la ajalin musamma faktubu. Anda yang akan berhutang untuk jangka waktu tertentu, maka tidaklah ditulis. Kalau anda yang kata ada faktornya, gini aja lah kita tidak usah ribut-ribut. Sini, faktor tadi pagi. Nah kan, 10, tinggal 5, berarti 5 laku, mari. Makanya kalau antum menitip, jangan diterima kalau tidak ada catatan. ya, atau antumnya nyatat. Ya, terkadang otak kita ini enggak mampu untuk mengingat. Kita yakin jujur, dia pun jujur. Ya, tapi masing-masing berselisih. Kenapa? Karena dia hanya menumpukan kepada hafalannya saja. Dan boleh jadi ada slip di situ. Ya. Mulailah sejak sekarang untuk perkara-perkara seperti catat, ya, utang piutang dengan adik, dengan abang, dengan orang yang jumlahnya banyak. Kalau andai kata cuma sedikit, mungkin bisa toleransi. Tapi kalau banyak, ya, maka lakukanlah yang diajarkan oleh agama ini. Al-Quran itu, subhanallah, sampai menyuruh kita tulis utang piutang. Dia bukan hanya mengungkapkan perkara ibadah, sholat, zakat, utang piutang pun diungkap di sana. Faktubuhu, bahkan dialah ayat yang paling panjang. Satu lembar itu surat tentang satu lembar ayat hanya bicara tentang utang piutang, perdagangan. Tentang tauhid cuma 4 ayat, 3 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Utang piutang satu halaman. Subhanallah. Mungkin kita malah lalai, tak kita amalkan. Ya salah. Ya. Wallahu taala alam. Kalau anda yang kata catatan, maka tentu yang A yang harus bayar. Eh, aku enggak mau tahu kebilang ini dimakan orang, dimakan jin, enggak tahu. Pokoknya 10 tadi, laku 5, bayar 5. Enggak, kenapa menzalimi? Kalau anda kata dia enggak percaya dicuri orang, dicuri setan kata dia. Kalau anda kata dia terima laporan ini, besok akan payah lagi. Pak, bukan 10 Pak kasih ini, Pak. Ya. Ini Bapak kasih 7, Bapak kasih 6, seterusnya. Kacau balau dia urusannya. Satu kali mungkin boleh, tapi besok lusa seterusnya. Siapa yang dizalimi? Siapa yang menzalimi? Ya kan? Boleh saja dia bilang, bukan segini Pak, segini yang berikan. Kacau. Setiap hari akan merugi. Ya. Makanya harus ada catat-mencatat. Ya. Wallahu ta'ala ala. Fadal, silakan. Antum kayaknya terakhir ini. Ini kayaknya pedagang-pedagang semua ini ya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau menanyakan bagaimana hukumnya kalau hakikatnya jual beli tapi dibuat atas nama surat hibah, Ustaz? Seperti contohnya kayak surat kapling itu, Ustaz, kan enggak bisa dijual belikan. Baik. Kaidahnya semua bentuk perkataan yang dipahami dengan jual beli tetap dia jual beli walaupun namanya hibah. Tujuannya apa? Seperti menikah tidak hanya dengan kata-kata nak zawwadtuka atau ankahtuka ibnati. Enggak harus ku nikahkan dengan putriku baru sah. Ya, ku kawinkan engkau dengan putri ke baru sah. Dengan kata-kata tamlik pun boleh. Dengan kata-kata ku serahkan putriku ini tuh dengan mahar sekian, ku terima putri bapak. Walaupun dengan kata ku serahkan atau malaktukaha, ku jadikan dia menjadi milikmu dengan mahar sekian. Jika tujuannya nikah, maka tujuannya yang dianggap. Maka hibah, namanya hibah, tapi sebenarnya dijual beli. Tujuannya jual beli, nama tidak merubah hakikat, tetap namanya jual beli. Itu kaidahnya. Wallahu taala alam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.